sekarang kau dan aku meledakkan emosiku. Cacimaki memburamkan cinta dan menyisakan luka. Tak bisa saling mengalah bila emosi yang bicara hanya menambah luka di hati dan menjauh. Perbedaan yang menyatukan kita.